Apakah hadis wala an amsya ma akhin fi hajatin ahabba ilayya? Apakah itikaf yang dimaksud pada bulan Ramadan? Hadis ini sifatnya umum, ya. Naam. Naam. Hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam hendak menjelaskan bahwa seorang i'tikaf satu bulan lamanya. Tidak disebutkan apa bulan Ramadan, yakni hukum i'tikaf. I'tikaf di dalam masjid selama sebulan dia beribadah, kemudian dia beribadah. Seorang berjalan untuk menunaikan hajat seorang muslim itu jauh lebih afdal. Lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada i'tikaf selama Ramadan? Kalau kita mau boleh, ya diperbolehkan. Boleh i'tikaf. Nah. Namun yang sering dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam khususnya pada akhir-akhir hayat beliau 10 hari terakhir. Nah.